امسح دموعك. Anak TK di Palestina itu, adakah Bimo pernah ke sana? Pencerita Muslim yang ceritanya itu dikeluarkan dari Quran dan Sunnah saja. Saat beliau datang, itu anak-anak sudah merapat menunggu, berebut mengambil saf yang paling depan. Beliau menanyakan dengan 1-3 pertanyaan, intinya sama, jawabannya bisa beda. Satu, kata beliau, siapa di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Satu orang, dua orang angkat tangan. Yang kedua, siapa yang ingin menjadi pemain sepak bola? Agak banyak angkatnya. Yang ketiga, siapa yang ingin jadi presiden? Hampir tidak ada yang mengangkat. Dia perhatikan, anak-anak usia TK fitrahnya masih bersih. Pertanyaan keempat, ini yang luar biasa. Siapa di antara kalian yang ingin syahid fi sabilillah? Tidak ada yang angkat tangan. Tapi semuanya berdiri tanpa dikomando. Dikepalkan tangannya itu. Kami akan syahid. Saya akan susul ayah saya duluan. Ibda bi kalma astaghfirullahal azim. Hiya aghla